sampingmu. Temani dirimu demi cinta, serahkan jiwaku. Meski tiada banyak waktu tersisa untuk cinta, tetapku love you, baby I do. I never find someone like you. I love you, yes I still do. Better or worse, I will be there. Yes, I'll be there. Perlu kau ragu, ku melupakanmu. Meski tiada banyak waktu tersisa untuk cinta, tetap aku. Someone like you.